فيعذبه الله العذاب الأكبر. Surat Al-Ghasiyah yang tergelar sebagai surat Makkiyah, tergelar sebagai surat Makkiyah yang mana turun diturunkan sebelum hijrah. Jumlah ayatnya sebagaimana telah kita saksikan tadi di penghujung berakhir pada ayat ke-26, berjumlah 26 ayat yang mana surat Al-Ghasiyah ini adalah diturunkan setelah surat Ad-Dariyat. Setelah surat Ad-Dariyat, kita sering dan tahu terkait dengan surat ini, khususnya dibaca pada sholat Jum'ah, disunnahkan demikian pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Sedangkan pada rakaat yang pertama adalah surat Al-A'la, Subbih isma rabbikal a'la. Naam. Demikian pula salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, yang mana salat dilakukan setelah khutbah, yang mana salat dilakukan sebelum khutbah. Naam. Demikian juga bahwa rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah surat Al-A'la, dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Ghasiyah. Demikian yang disunnahkan, walaupun dibolehkan untuk membaca surat yang lainnya. Nah, maka tibalah saatnya pembahasan kita saat ini dengan surat Al-Ghasiyah, yang nanti sebelum surat ini atau setelah surat ini adalah surat Al-A'la. Nanti akan sampai pada saatnya insyaallah taala. Nah, surat itu dinamakan Al-Ghasiyah, yang maknanya adalah salah satu dari penamaan Yaumul Qiyamah. Salah satu dari penamaan Yaumul Qiyamah, karena memang di sana sekian penamaan-penamaan padanya, salah satunya adalah Al-Ghasiyah. Arti asal dari Al-Ghasiyah adalah yang menutupi. Nah, seperti pada ayat wal-layli idha yaghsha. Naam, wal-layli idha yaghsha, dan demi waktu malam, idha yaghsha, ketika yaghsha, ketika menutupi, menyelimuti. Naam, maka itu satu jenis kata. Naam, yaghsha fi'il mudhari', al-ghasiyah adalah jenis fi'il fa'il. Naam, maka kembali bahwa itu adalah salah satu penamaan Yaumul Qiyamah. Maka di sini Allah Jalla wa'ala hendak berbicara, menyampaikan firman-Nya berkaitan dengan keguncangan yang terjadi di Yaumul Qiyamah kelak. Dan dari ayat ini pula Allah hendak jelaskan adanya dua golongan. Golongan Ahlul Jannah dan golongan Ahlul Nar. Nah, kita memulai pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Kata hal sering kita ketahui maknanya adalah apakah, nah, adakah itu dari kata ada, yakti, ditambahkan dengan kata ganti anta, kamu, jadilah diwakili dengan huruf ga, adaka. Nah, ada yakti maknanya adalah datang. Hal adaka, apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah? Hadith maknanya adalah percakapan atau pembicaraan. Al-ghasyiyah, yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu tentang berita al-ghasyiyah, hari kiamat atau hari pembalasan? Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, beliau katakan bahwa kata hal itu maknanya adalah qad. Nah, hal maknanya di sini adalah qad. Qad artinya adalah salah satu jenis kata taukid, penguat, yang biasa diartikan dalam bahasa kita sungguh. Nah, atau dikuatkan lagi dengan laqad, seperti pada ayat laqad kana lakum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka hal di sini berarti adalah qad, sehingga dengan di mana itu jadilah qad ataka, sungguh telah datang kepadamu. Arti awal adalah apakah telah datang kepadamu, tapi dengan dimaknai dengan qad, maka sungguh telah datang kepadamu. Yang memaknai dengan qad tadi beralasan atau berdalil dengan surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata, na'am, 'alal insan, apakah telah datang kepada manusia, kepada seseorang. Nah, maka hal di situ sama seperti hal di dalam surat ini, surat Al-Ghasyiyah, yakni qad ata 'alal insan, sungguh telah datang kepada manusia. Ini kita dapatkan pendapat yang pertama, memaknai hal dengan qad, sehingga pada ayat Al-Ghasyiyah qad ataka, hal ataka hadithul ghasyiyah, qad ja'aka ya Muhammad hadithul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang pembicaraan tentang akan terjadinya Al-Ghasyiyah yaumul qiyamah. Kemudian makna Al-Ghasyiyah adalah pendapat mayoritas ahli tafsir atau ulama tafsir adalah ta'usha al-khala'iq bi'ahwaliha wa'afza'iha. Hari, yani yawmul qiyamah, yang ta'usha al-khala'iq, menutupi seluruh makhluknya, ditutupi dengan apa atau bagaimana maksud menutupinya tadi? Bi ahwaliha wa afza'iha, dengan ketakutan dan kedahsyatan di hari tersebut. Nah, al-qiyamah allati taghsha al-khalaiq bi ahwaliha wa afza'iha. Demikianlah kata aktsar mufassirin, pendapat mayoritas dari ahli tafsir. Kemudian ditambahkan pula, kalian bisa mencatatnya, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Muhammad ibn Ka'ab, memaknai dengan al-ghasyiyah itu an-nar taghsha wujuh al-kuffar, neraka atau api yang menutupi wajah-wajah al-kuffar, orang-orang kafir. Ini pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan dalil surat Ibrahim ayat ke-50. Wa taghsha wujuhahum an-nar. Wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan wajah-wajah mereka tertutupi dengan an-nar, dengan api neraka Allah. Wajah-wajah mereka al-kuffar. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, adalah an-nafkhatu tsaniyah lil ba'thi. An-nafkhatu tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, lil ba'thi, yang bertujuan untuk dibangkitkan. Lianna taghsha al-khalaiq, karena dengan tiupan sangkakala tadi menutupi seluruh makhluknya. Nah, itu di antara sekian pendapat yang ada. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ditambahkan oleh beliau bahwa redaksi ayat itu bisa jadi ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, berkaitan dengan kata ganti anta yang ditunjukkan dengan ka, ataka telah datang kepadamu, sungguh telah datang kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat itu sengaja ditujukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya sedangkan umatnya mengikuti beliau. Artinya sudah barang tentu ketika itu redaksinya kepada beliau, umatnya adalah mengikutinya. Pendapat yang kedua, atau bisa berarti ayat itu bersifat secara umum, yakni siapa saja yang layak diarahkan kepadanya. Walaupun itu kata ganti kamu, tetapi bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi setiap diri. Nah, umat beliau diingatkan tentang hari yang besar. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sungguh telah datang, sudah datang kepadamu, wahai setiap diri. Wahai setiap diri, tentang apa? Hadithul Ghasyiyah. Sehingga dengan itu bersifat secara umum. Jelas dari dua tadi, yang satu secara khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW dan umatnya adalah tentu mengikutinya, dan yang kedua adalah bersifat secara apa? Secara umum kepada siapa saja. Kemudian ditambahkan lebih lanjut oleh beliau rahimahullah, pertanyaan pada ayat itu mana yang dimaksud? Hal pertanyaan di ayat itu bertujuan untuk membangkitkan kerinduan. Sengaja Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Kalau memang dikembalikan kepada asalnya bahwa hal di situ adalah apakah, maka itu bertujuan membangkitkan kerinduan tentang yaumul qiyamah. Tujuan kerinduan tadi, apabila seseorang sudah muncul kerinduan tadi begitu besar hari tersebut, maka tentu apa yang akan dilakukan? Persiapannya. Nah, rindu untuk menemui hari tadi yang pasti akan terjadi, tidak bisa dipungkiri. Dan itu termasuk dari keimanan kita. Nah, keimanan terhadap yaumul qiyamah. Nah, maka dengannya adalah bagi setiap diri mempersiapkan dengan amalan yang akan membekalinya nanti ketika dia telah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau katakan demikian, bahwa ayat tadi bertujuan untuk membangkitkan kerinduan. Beliau padukan dengan ayat Al-Quran sebagaimana dalam surat As-Saff. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak tercatat. Nah, catat dari mulai bahwa ini ditujukan sifatnya khusus dan sifatnya umum. Kemudian punya tujuan apa? Sebut. Bukti tadi sepadan dengan ayat Al-Quran dalam surat As-Saff. Sampai saya sebut suratnya pun saya sebut, ayatnya, ayat yang ke-10 saya sebut juga, supaya kita bisa memadukan. Surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertama adalah senada atau sejalan dengan surat As-Saff ayat ke-10 dari sisi Allah sampaikan ayatnya tadi dalam bentuk pertanyaan dengan maksud memunculkan kerinduan. Apa yang disebut dalam surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu, hal. Nah, hal, ada yang bisa meneruskan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hal maukah, apakah maukah adullukum ala, maukah ketunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, bisnis, perniagaan, tunjikum, yang mana perniagaan tadi bisa menyelamatkan kalian min adabin alim, dari adab yang pedih. Mau kalian aku sampaikan adanya suatu perdagangan, transaksi, yang transaksi tadi bisa menyelamatkan, bukan hanya menguntungkan dari sisi materi seperti hanya difahami bahwa demikianlah namanya perdagangan, tetapi itu lebih jauh lagi menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari ayat ini Allah sebutkan, hal adullukum, maukah? Jawabannya sudah tentu akan mau bagi setiap diri yang beriman. Allah akan menggugah, ingin menggugah hati setiap diri yang beriman. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu tijarah yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kemudian ayat kelanjutannya tu'minuna billahi. Naam. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Naam. Kemudian Allah sebutkan tijarah tadi adalah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian berjihad di jalannya dan seterusnya sebagaimana kelanjutan pada surat ini. Maka beliau telah buktikan bahwa itulah maksud kerinduan tadi. Ayat tadi bertujuan untuk membangkitkan kerinduan. Nah, bagi hati yang memang merasa tergugah atau terpanggil. Dan berikutnya kata beliau melanjutkan, bisa jadi untuk menunjukkan besarnya pembicaraan tentang Al-Ghashiyah, sehingga Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan, yang mana sifatnya pertanyaan itu akan menarik, menfokuskan dari pikiran setiap diri dengan adanya pertanyaan. Dan itu telah kita rasakan ketika dalam satu majelis. Nah, kemudian di sela-sela di sana ada pertanyaan yang tadinya mungkin dalam kondisi kurang serius, mungkin dengan pertanyaan tadi mulai tergugah. Nah, maka Allah Jalla wa'ala tatkala ingin memberitakan suatu perkara yang besar untuk diperhatikan, maka Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Hal adaka hadithul ghasyiyah? Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Yadkur ta'ala أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة. الله جل وعلا menyebutkan tentang أحوال. أحوال جمع dari kata hal. Hal itu artinya dalam bahasa kita keadaan. Ya. Kaifa haluka. Nah. Atau juga jadi bahasa kita kata hal. Ya. Bagaimana perihal atau bagaimana keadaan, itu dari bahasa Arab. Nah, maka jamaknya adalah ahwal. Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini hendak menyebutkan tentang keadaan yaumul qiyamah wa ma fiha, dan apa yang terjadi padanya, bencana besar yang terjadi padanya. Minal ahwal at-tammah, minal ahwal at-tammah, yakni bencana besar. Wa annaha taghsha al-khalaiq, wa annaha, dan sesungguhnya. Nah, kejadian itu yakni kembali kepada yaumul qiyamah, wa annaha, dan sesungguhnya yaumul qiyamah itu adalah taksya al-khalaib, menutupi, menyelimuti al-khalaib, yakni seluruh makhluknya, bisyadaidiha, dengan kedahsyatan padanya. Bisyadaid, syadaid jamak dari kata syadid. Antum lingkari kemudian tulis syadidun. Nah, kasih tanda mim. Mim itu adalah rumus, yakni mufrad, tunggal. Tunggalnya adalah syadid, jamaknya syadaid. Sebagaimana pula ahwal jamak, kasih tanda jim. Kemudian mimnya, mufradnya adalah halun. Hari itu menyelimuti, menutupi seluruh makhluknya dengan kedahsyatan. Fayujazuna bi'a'malihim. Yujazun, maka mereka dibalasi. Bi'a'malihim, terhadap amalan-amalan mereka. A'mal, kata jamak. Apa tunggalnya? Amalun, tulis, kasih tanda. A'mal jamak, sedangkan tunggalnya adalah amal. Bi'a'malihim, Allah hendak balasi di hari itu terhadap amalan yang telah mereka persembahkan selama di dunia. Wa yatamayyazun ila fariqaini. Wa yatamayyazun, dan Allah hendak membedakan. Tamayyuz, tamayyuz adalah perbedaan. Fa yatamayyazun, Allah hendak membedakan. Sehingga di sana ada anak yang dinamakan mumayyiz. Anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang berkisar umur 7 tahun. Maka itu dinamakan sinnul mumayyiz, adalah umur yang sudah bisa membedakan. Maka ingat, kata mumayyiz sejenis dengan kata ini, fayatamayyazun, untuk dibedakannya mereka ila fariqain, kepada dua kubu, dua kelompok. Fariq, kelompok. Fariqain, maka dua kelompok. 6. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Fariqan, satu kelompok, satu golongan. Fil jannah, yang Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Wa fariqan, dan satu kelompok lagi adalah fis-sa'ir. Allah akan masukkan dia ke dalam as-sa'ir, salah satu nama pula dari an-nar. Allah akan masukkan, jebloskan dia ke dalam as-sa'ir, wal-iyadu billah. Fa-akhbara an-wasfi kila al-fariqain. Fa-akhbara, maka Allah mengkabarkan an-wasfi, tentang pensifatan kila al-fariqain, dua kelompok tadi. Faqala fi wasfi ahli an-nar. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala memulai penyebutan atau pensifatan terhadap ahli an-nar, terhadap ahli nerakanya. Nanti akan masuk pada yang kedua. Di situ Allah memulai terhadap pensifatan ahlun nar. Sampai di situ apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan ayat yang pertama. Berikutnya ayat yang kedua. Wujuhun yawma'idin khasi'ah. Wujuh artinya adalah wajah. Wajah itu kata dalam bentuk jamak. Tulis lagi, tunggalnya wajhun. Jangan pakai disuruh. Nah, itu manfaat. Wujuhun adalah jamak, tunggalnya adalah wajhun, yang arti maknanya adalah wajah. Wajah itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Wajhun, wajah. Jamaknya wujuh. Wajah, wajah yaumaidin, di hari itu khasyi'ah. Khasyi'ah arti asalnya adalah khusyuk. Nah. ditafsirkan oleh Al-Imam Sufyan rahimahullah, dikatakan khashi'ah, yakni dalilah bil adab. Khusyuk di situ adalah maksudnya hina, disebabkan karena adab yang dihadapati. Nah, khusyuk di situ maksudnya adalah dalilah bil adab. Dia dalam kondisi hina dengan sebab adab yang diterimanya. Sebagaimana seseorang ketika sholat itu khusyuk, maka juga berpengaruh kepada apa yang dia lakukan, kepalanya tertunduk, nah, sebagai bentuk penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia khusyuk di dalam sholatnya. Maka maksud dari wujuh wajah-wajah tadi adalah pelakunya. Pelaku yang selama di dunia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka wajah-wajah mereka di hari itu dalam keadaan merunduk, dalam keadaan hina, disebabkan azab yang mereka terima. Ada yang berpendapat bahwa wajah di situ adalah wajahnya kuffar kulluhum, wajahnya orang-orang kafir semuanya. Ada pula yang berpendapat wajah-wajah di situ wajahnya al-Yahud wa al-Nasara. Ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wujuhu yawma'idin khashi'ah, banyak muka di hari itu dalam keadaan khashi'ah, dalam keadaan dipermalukan, dalam keadaan nista. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, khashi'ah minad dhulli wal fadhiha wal khizyi, disebabkan karena dzul, karena terhina, wal fadhihah dipermalukan, wal khizyi dia dalam keadaan nista. Tambahan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna khashi'ah senada atau sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 45. Antum kasih lingkaran khashi'ah, lihat surat Asy-Syura ayat yang 45. Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Wa tarahum, dan engkau lihat mereka, yu'raduna 'alayha, dihadapkan kepada an-nar, 'alayha ha tadi kembali kepada an-nar, mereka dihadapkan dengan an-nar khashi'in, dalam keadaan tunduk, minadzulli, karena merasa hina. Nah, dapatlah kita penafsiran khashi'ah adalah minad dhulli wal fadhihah wal khizyi. Salah satu buktinya adalah surat Asy-Syura ayat ke 45. Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina minad dhulli yadrun min tarfin khafi, yang mana mereka melihat dengan pandangan yang tarfin khafi, lesu. Namanya orang melihat sesuatu yang di luar apa yang dia inginkan, dapat sesuatu yang memburukkan baginya, maka apa yang dia respon baginya, dia lesu. Min tarfin khafi, yanduruna min tarfin khafi, lemes, lesu dia. Dan lebih dari itu, takut. Nah, dengan azab yang akan dihadapinya, demikian dahsyatnya. Maka jadi kata Syekh Ibn Utsaimin, khasyi'ah maknanya adalah hina. Kita dapatkan faedah dari beliau penafsiran khasyi'ah pada surat Asy-Syura ke-45. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Masih mensifatkan terhadap ahlun nar, aminatun nasibah, amilatun dari kata amal, amal itu yang berbuat, apa beramal, berbuat, amil yang berbuat. Nah, tapi karena mu'annats jadilah amilatun, amilatun, mereka yang beramal atau bekerja keras, nasibah, dan juga disertai dengan nasibah, dengan kepayahan. Amilatun nasibah. Diterangkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, amilatun nasibah hadza fid dunya, mereka telah bekerja keras dengan kepayahan juga, itu terjadi di dunia dengan alasan di annal akhirah laisa darun amal, karena di akhirat tidak ada tempat untuk beramal. Nah, maka wajah-wajah yang hina tadi, nah, yang mana mereka selama hidupnya sudah melakukan jerih payah, kerja keras, payah, tetapi tidak menguntungkan buat mereka. Nah, maka maknanya adalah wujuh amilatun nasibah fid dunya khasyi'ah fil akhirah, wajah-wajah dari pelaku yang bekerja keras dengan kepayahan tadi di dunia, sedangkan wajah mereka dalam keadaan hina itu adalah di akhirat. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, amilatun nasibah, bekerja dengan keras disertai pula kepayahan, kata beliau, ta'ibatun fil adab, ta'ibatun fil adab, dia payah di dalam adab. Beliau menafsirkan amilah, amilatun nasibah dengan ta'ibah fil azab, payahnya azab yang dia rasakan. Ta'ibah dari kata ta'ab, ya, ta'ab itu payah, letih. Mungkin kalian mungkin pernah dengar kata ta'ab, ana lagi ta'ab ini, najahana, ta'ab, ta'ab itu payah. Ta'ibatun fil azab, tadri ala wujuhihim, diseret di atas mukanya tadi, watadsha wujuhahum annar, dan api neraka menutupi muka-muka mereka. Ini kemungkinan makna yang pertama diarahkan demikian kata beliau. Alamiratun nasibah, dia kepayahan di dalam menghadapi adab tadi disebabkan karena dia diseret di atas mukanya, dan kemudian api neraka tadi menutup muka-muka mereka. Wa yahtamil annal murad biqaulihi, dan bisa juga dimungkinkan makna ayat itu adalah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah, yakni fid dunya. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, bahwa itu amilatun nasibah adalah tatkala mereka di dunia. Liqaulihim fid dunya ahlu ibadat wa amal. Beliau sebutkan alasannya liqaulihim, disebabkan keberadaan mereka itu fid dunya tatkala di dunia ahlu ibadat wa amal, adalah orang yang ahli dalam ibadah dan juga dia orang yang beramal, berbuat, beraktivitas, bekerja keras. Walakinnahu lima adima syartihi wa huwa al-iman. Kenapa mereka rugi? Karena tanpa ada syaratnya, yaitu al-iman. Orang kafir bukan tidak berbuat, berbuat. Mereka beribadah menurut mereka yang mereka yakini. Nah, bekerja keras dengan keyakinan, disebabkan karena keyakinan mereka yang batil, yang menyimpang, menyembah selain Allah dan sebagainya. Maka mereka dikatakan amilatun nasibah. Nah, tertolak perbuatan mereka. Kenapa? Tanpa ada syarat yang tidak terpenuhi pada mereka, yakni al-iman. Sara yawmal qiyamah haba'an mantura, jadilah di hari kiamat kelak haba'an mantura, debu yang berterbangan. Amalan mereka diibaratkan seperti haba'an mantura. Kata ini terambil dari ayat Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mantura. Wa qadimna, dan telah tatkala kami hadapkan ila ma amilu, terhadap apa yang telah mereka perbuat, min amalin, dari suatu amalan. Nam ila ma amilu min amal faja'alnahu, maka kami jadikan amalan dia tadi haba'an mantura, seperti layaknya debu berterbangan. Bisa anda bayangkan debu berterbangan, kena angin sedikit, wes, kemudian kesana kemari, terus kemana. Atau anda taruh di tangan antum, telapak tangan, kemudian tiup, maka tidak tersisa sedikit pun di telapak tangan tadi. Menunjukkan amalan mereka tidak berarti. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mantura. Wa hadha al-ihtimal wa in kana sahihan min haythu al-ma'na fala yadullu 'alayhi siyaqul kalam. Beliau memberikan penjelasan lebih lanjut. Wahadal ihtimal, kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua tadi, wa inkana sahihan, walaupun sahih, walaupun benar, min haitul makna, dari sisi maknanya, fala yadullu alaihi siyaqul kalam, maka tidak menunjukkan terkait dengan redaksi ayat tersebut. Bal as-sawab al-maktub bihi wa huwa al-ihtimalul awwal, bahkan yang benar adalah pada kemungkinan yang pertama. Apa kemungkinan yang pertama tadi? Yakni mereka payah dalam menghadapi azab tadi, diseret di atas muka mereka, api menutupi wajah-wajah mereka. Itu ihtimal yang pertama. Maka beliau lebih cenderung untuk kembali memaknai itu kepada ihtimal al-awwal, kemungkinan yang pertama tadi. Li'annahu qayyadahu bidzarf, dengan alasan kata beliau karena dikaitkan dengan ad-dzarf, dengan suatu, dengan tempat. Nah, dikaitkan dengan dzarf. Dzarf itu keterangan. Nah, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Keterangan tempat terkait dengan di akhirat nanti, keterangan waktu yakni di yaumul qiyamah. Naam. Amilatul nasibah. Naam. Karena lebih relevan dengan konteks ayat yakni wa huwa yaumul qiyamah. Walianna al-maqsud huna, kita lanjutkan, lianna al-maqsud huna, kata beliau, bayan wasfi ahlin nar umuman. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah bayan, hendak menjelaskan wasfi ahlin nar umuman, ingin menjelaskan sifatnya penduduk neraka secara umum. Ya kan? Dari ayat yang kedua tadi, bahkan dari ayat pertama, al-ataka haditsul ghasyiyah, nah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, kalau diartikan itu di dunia kurang pas. Nah, walaupun dari sisi makna adalah sahih. Nah, wadhalika al-ihtimal juz'un qalilun min ahlin nar bin nisba ila ahliha. Kemungkinan yang tersebut tadi adalah bagian kecil dari yang dialami ahlin nar berkaitan kepada pelakunya. Walianna kalam fi bayani halin nas inda ghisyani al-ghasyah falaysa fihi tu'rad li ahwalihim fid dunya. Dikarenakan pembicaraan tadi adalah menerangkan kondisi manusia ketika ghisyanil ghasyah, ketika terselimuti oleh hari kiamat. Falaysa fihi tu'rad li ahwalihim fid dunya, sehingga tidak masuk padanya pembicaraan tentang dunia. Wadih insyaAllah. Naam. Bisa diartikan dengan dua makna, kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua tadi. Akan tetapi yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah yang pertama, dengan alasan yang telah beliau kemukakan tadi. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Wajah-wajah tadi dijebloskan. Tasla yakni dijungkalkan, dijebloskan, dimasukkan. Kenapa tasla pakai ta, yang asalnya adalah yasla, menyesuaikan kembali kepada kata wujuh. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Wujuh adalah kata jamak, sehingga diwakilkan dengan huruf ta. Tasla, wajah-wajah mereka tadi dijungkalkan naran ke dalam an-nar hamiyah. Hamiyah tadi mensifatkan an-nar hamiyatan, yang sangat panas, sehingga tanwinnya sama, naran fathatain, hamiyatan fathatain. Dan bukan hamiyan, naran hamiyan. Kenapa? Karena an-nar adalah jenis kata mu'annath, sehingga hamiyatan. Walaupun kata nar itu tidak ada tak marbutahnya, tapi tergolong kata jenis mu'annath. Sehingga dibuktikan di sini bukan hamiyan, tetapi hamiyatan. Tasla naran hamiyah. Kata al-Imam Qurtubi rahimahullah, hamiyah yakni syadidatul har. Hamiyah maknanya syadidatul har, panas yang sangat. Qad uqidat wa uhmiyat al-muddah at-tawilah, yang mana qad uqidat telah dinyalakan. Wa uhmiyat al-muddah at-tawilah, dan telah dipanggang dengan masa yang panjang. Diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maksud bahwa mereka memasuki api yang panas tadi adalah mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan api yang membakar yang sampai pada puncaknya, yang sampai pada puncak panasnya tadi, ditambah dengan 69 bagian lagi. Ditambah dengan 69 bagian lagi. Maksudnya, kata beliau, bahwa api dunia semuanya yang paling panas jika dibandingkan dengan neraka Jahannam, maka Jahannam lebih panas darinya sebanyak 69 bagian. Yang menunjukkan bukti kedahsyatan panasnya itu adalah bahwa matahari ini panasnya yang sampai kepada kita, padahal jauh antara kita dengannya, bahkan sampai bisa menembus celah-celah udara yang dingin pada puncak kedinginan, dan rasa panas ini sampai pada kita, sampai kita rasakan sendiri. Sekian derajat, sudah naik lagi tambah panas lagi, terlebih lagi ketika memang itu adalah musim panas. Maka ketahuilah, kata beliau, an-nar adalah api yang membakar. Dan tatkala Allah Jalla wa'ala jelaskan tempat mereka dan bahwasanya mereka berada di dalam Jahannam, maka Allah jelaskan pula terkait makanan dan minuman yang mereka makan pada ayat kelanjutannya. Maka ayat ini hendak mensifatkan bagaimana dahsyatnya an-nar. Nah, dimasukkannya padanya adalah kuffar dan orang-orang yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tasla naran hamiyah ay syadidan harraha tuhitu bihim min kulli makan, sangat panasnya yang meliputi pada setiap tempat. Nah, sampai di sini yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Kelanjutannya akan kita bahas pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Kita sudah mengawali pada surat Al-Ghasyiyah